Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali dibahagiakan oleh Allah. Senang, bahagia, ini wajah-wajah bercahaya semua karena senangnya berjamaah di masjid. Dan ikhwah fillah, majelis cahaya hati, setiap subuh Arifin bertemu dengan jamaah. Karena memang setiap subuh kami menjaga amalan sunnah Nabi. Tidak hanya sholat berjamaah di masjid yang kami cintai, tapi kami juga melanjutkan dengan kajian isyraq hingga matahari terbit. Karena kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjanji kepada kami, karena siapa yang sholat berjamaah subuh di masjid lalu ia ikuti kajian Al-Quran halaqah, Al-Quran halaqah dalam penantian isyraq, masuk isyraq, lalu dia sholat sunnah 2 rakaat. Misalnya di Mekah Madinah itu ada jam isyraqnya, maka baginya pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Itu yang buat orang beriman ngiler. Makanya kami tidak mau keluar dari masjid. Kami cinta Allah, kami cinta Rasulullah. Kami ingin selamat di dunia yang sebentar, apalagi di akhirat nanti. Segera kita kembali mengaji dengan tema 7 golongan penghuni surga bersama Ustadz Muhammad Nuh. Dan sebelumnya kita buka surah Abasa ayat 34 sampai 37. Surah Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن صدق الله العظيم. Saat itu setiap orang kafir meninggalkan temannya, ibu dan bapaknya, istri dan anak-anaknya. Saat itu setiap manusia sibuk dengan urusannya sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salah satu rukun iman yang 6 mengajarkan kepada kita untuk percaya dengan adanya hari akhirat, hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini, yang dalam istilah kerennya disebut the last day of the world. Di dalam kehidupan akhirat itu, Allah gambarkan dalam surat Abasa dari ayat 34 sampai 37. Hari yang pada lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Sangat boleh jadi pada hari itu setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Pada hari itu seorang bapak sudah tidak ingat lagi kepada anaknya. Seorang yang sedang memadu kasih pun sudah tidak ingat lagi terhadap yang dikasihinya. Sebab apa? Bingung ngurusin masing-masing. Yang sholat bingung nanti di hari kiamat. Apakah sholatnya diterima atau tidak? Kalau yang sholat aja bingung, apalagi yang tidak sholat. Sangat boleh jadi dalam kehidupan akhirat itu, di mana gempa bumi gunung meletus, planet-planet bertabrakan, lalu air laut tumpah ke daratan, tsunami kata orang sekarang, lalu hidup mati akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam kebingungan dan kesibukan itu, ada 7 golongan manusia yang mereka tenang-tenang saja. Orang lain bingung, dia mah kalem. Orang lain kepanasan, dia mah keteduhan. Siapa sih mereka itu? Nah, inilah yang akan saya sampaikan dalam kesempatan Majelis Daya Hati ANTP ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk dalam salah satu 7 golongan yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur 7-7-nya ada dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Bersumber dari sebuah hadis Nabi di mana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu bi dhillihi yaumal la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang di akhirat nanti akan mendapat naungan dari Allah. Padahal sangat boleh jadi pada hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Siapa mereka itu? Yang pertama kata baginda Rasul, imamun adil, pemimpin yang adil. Siapa sih pemimpin itu? Dan apa artinya adil? Saudara, tiap kita adalah pemimpin. Besar kecil pemimpin tergantung terhadap apa yang kita pimpin. Ibu adalah pemimpin bagi anak-anak ibu. Suami adalah pemimpin di rumah tangganya. Pak Gubernur adalah pemimpin di provinsinya. Dan itu akan diminta pertanggungan jawab. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Lalu apa artinya adil? Al-adlu huwa wad'u syai'i fi mahallih. Yakni meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Itu namanya adil. Contoh misalnya, ibu punya 3 anak. Yang satu usia SD, yang kedua usia SMP, yang ketiga usia SMA. Kemudian ibu memberikan uang saku kepada anak SD 10 ribu umpamanya, yang SMP 20 ribu misalnya, kemudian yang SMA 30 ribu contohnya. Itu namanya adil. Sebab kebutuhan SD, SMP, SMA berbeda. Yang tidak adil adalah bila ibu ngasih uang SD 30 ribu, SMP 30 ribu, SMA 30 ribu. Nominalnya sama, tapi dalam Islam justru tidak adil. Yang kedua, syab nasa'a fi ibadatillah. Anak muda yang rajin ibadah kepada Allah. Kenapa Nabi bilang anak muda, bukan orang tua? Apakah orang tua yang rajin ibadah Allah tidak senang? Jawabannya tentu Allah senang. Tetapi Allah lebih senang lagi kalau ada adik-adik remaja datang ke masjid, datang ke majlis zikir. Dia senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul. Ini contoh nih, pemuda-pemudi yang soleh-soleh. Amin. 2 tuh. 3. Rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Jasadnya boleh saja ada di kantor sedang tugas, tapi hatinya, jiwa dan pikirannya selalu bagaimana memikirkan, memakmurkan masjid-masjid Allah. Yang keempat, rajulani tahabba fillahi tama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang berkasih sayang, yang ketika dia bertemu dan berpisah hanya kepada Allah. Kita berteman hanya karena Allah. Bukan karena dia cantik kita cintai, bukan. Bukan karena dia ganteng kita kagumi, bukan. Bukan karena dia kaya lalu kita dekati, bukan. Bukan karena dia punya jabatan lalu kita dekati, itu tidak. Tapi semata-mata karena Allah. Orang yang bertemu, berpisah, bersahabat karena Allah. Nih model begini akan mendapat perlindungan dan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima. Rajulun. Da'athum ra'atu matu mansibin wa jamalin. Faqala inni akhufullaha rabbal alamin. Seseorang yang diajak wanita cantik, bangsawan, yang orang itu menolak ajakan untuk berbuat yang tidak senonoh, sehingga dia berkata, inni akhufullaha rabbal alamin. Maaf, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Beberapa contoh yang kita kenal adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ibu kenal Nabi Yusuf, Bu? Kenal. Kenal di mana? Itu Nabi Yusuf, kalau kita lihat surat Yusuf, kita baca, kita hayati. Sungguh luar biasa. Diajak kencan, menolak. Ini harus kita contoh pemuda-pemuda semacam ini. Diajak mesum, diajak berzina, dia tidak mau dengan berkata ini akhufullaha rabbal alamin. Lima. Masih ada waktu hadirin. Dua lagi. Rajulun tasaddaqo bisadaqatin fa akhfaha hatta ta'lama shimaluhu matun piku yaminuh. Yakni seseorang yang bersedekah dirahasiakan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Bersedekah diumumkan bagus, tujuannya memotivasi untuk fastabiqul khairat. Sebab kalau tidak diumumkan khawatir yang lainnya enggak nyumbang. Umumkan, bagus. Bagus. Sumbangan itu mah Pak yang penting ikhlas. Soal besar mah nomor satu. Yang keenam dan yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, yakni seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian sehingga meneteskan air mata menangis di keningan malam. Allahu akbar walillahil hamd. Indah ya. Semuanya ingin selamat, maka masuklah amalia yang dilakukan tujuh golongan ini. Tadi waktu Ustaz menyebut syabun nasyafi, berarti harifin senang melihat remaja-remaja saat nafsu bergejolak, keinginan maksiat ada tapi dikendalikan dalam taat kepada Allah, dan Allah pun memuji pemuda-pemudi yang taat dalam surah Al-Kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, maka Allah tambahkan hidayah iman untuk mereka. Lingkungannya maksiat, tapi dia tegar menjadi cahaya. Buffer generation, generasi penyangga kayak batu karang. Diterjang gelombang maksiat, badai kebatilan, dia tahan. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Senang berjamaah di masjid. Ini semua bahagia antum sampaikan, memberi semangat lagi pada kami. Mu'alak, bahkan bukan lagi mu'alak. Udah tidur dia di masjid. Ada anak muda di sini yang gak pulang-pulang dia. Saking mahabbahnya kepada Allah, mahabbahnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbahnya pada sunnah. Bukan tidak punya rumah dia, dia punya rumah. Bukan tidak punya bini, punya bini-bini dia. Kenapa? Karena karena cintanya kepada Allah, dia lebih memilih kelezatan rohani. Ada kalimat yang terakhir, hamba yang benar-benar mencintai Allah, pasti dia ingin selalu berduaan dengan Allah. Disitulah ia menumpahkan semua rintihan hatinya, dan tidak terasa air matanya pun menetes. Zakarullah khalian fafadat aynahu. Dalam kesendiriannya dia mengingat Allah, lalu air matanya menetes. Jazakumullah Ustaz Muhammad Nuh. Terima kasih Ustaz Sur. Jangan lupa amal jariah, selalu Arifin ingatkan. InsyaAllah amal jariah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan amal jariah ikhwah, walaupun 100 rupiah serpihan semen itu, akan menjadi penerang di alam kubur dan menolong kita di akhirat nanti. Akhi yang ingin beramal, hubungi Akhi Awaluddin 0856 90010, 0856 90010. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.